waktu yang hilang dalam perjalanan kehidupan. Kegagalan tak pernah cukup, selalu terulang, membangun penyesalan. Tetapi semua ada dalam lingkaran yang sangat mengerikan, sebuah jebakan yang sangat menakutkan. Padahal kita berjalan pada sebuah garis lurus, di awal menuju akhir. Kita tak sedang berputar dalam sebuah putaran, karena semua berubah menjadi baru di kehidupan. Hari Senin boleh sama dengan hari Senin, tetapi Senin sekarang dan Senin yang lalu tak sama dalam nilainya. Semua ada yang berubah di sana. Suasana hati paling tidak itu ukurannya. Nah, waktu-waktu yang telah hilang, kegagalan demi kegagalan yang tanpa sadar terjadi terus dalam kehidupan, jangan itu dibiarkan atau sekadar dilupakan. Belajarlah untuk menebusnya dengan keberhasilan demi keberhasilan di waktu depan, supaya apa yang terjadi di belakang tak bisa Anda lupakan begitu saja, tapi Anda tebus dengan keberhasilan yang Anda bangun dengan sekuat tenaga. Berjuang dengan kebanggaan, tanpa mengenal kata henti, membangun keberhasilan. Maka kegagalan di waktu kemarin tertebus di waktu esok. Anda telah melakukan sebuah perbaikan, maka hidup akan semakin bernilai. Semakin tinggi keberhasilan yang Anda gapai, semakin tinggi standar yang Anda bangun. Semakin tinggi standar yang Anda bangun, semakin tinggi kualitas yang Anda hasilkan. Anda akan menjadi orang yang luar biasa, manusia yang maksimal di kehidupan. Tebus tiap kegagalan, jangan pernah hanya melupakan. Bangun keberhasilan demi keberhasilan, sehingga meningkatkan mutu dalam kehidupan. Semoga Anda menjadi orang yang bertanggung jawab pada tiap waktu yang Tuhan berikan, menebus kegagalan, membangun keberhasilan sebagai tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Tanggung jawab sebagai ciptaan, bukankah itu sudah seharusnya? Maka dengan demikian kita akan memaknai hidup bukan pecundang, tapi pemenang. Semoga Anda adalah orang yang berani, mau, dan mampu menebus kegagalan di waktu lampau dengan keberhasilan di hari esok. Selamat membangun keberhasilan demi keberhasilan untuk sebuah penebusan atas kegagalan. Bersama saya, Bigman Sirait.